Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan dari Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini di bulan Ramadan yang penuh berkah, kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia dalam pembahasan perkara yang menyangkut dasar keyakinan dalam agama kita, pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalatut Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, kita masih dalam pembahasan tentang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam hal ini pembahasan tentang mengikuti tandingan-tandingan selain Allah, mengikuti pimpinan-pimpinan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan seseorang loyal kepada tokoh yang diikutinya tanpa mempertimbangkan apakah panutan yang diikutinya itu sesuai dengan panutan kita yang merupakan asal dari panutan teladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ucapan dan perbuatannya sesuai dengan ucapan dan perbuatan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka inilah hubungan atau sebab ya keterikatan yang akan terputus pada hari kiamat nanti, karena tidak ada yang bermanfaat kecuali hubungan yang dibangun di atas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana penghambaan diri kepada Allah kita hanya bisa lakukan dengan benar, ya, dengan kita mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya kita akan lanjutkan kembali keterangan yang disampaikan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwa beliau ya menjelaskan wa hadhihi nisbatu hiya allati tanfa'ul 'abda fala yanfa'uhu ghairuha fid duwari tsalatsati a'ni darul dunya wa darul barzakhi wa darul qarari. Inilah nisbah, penisbatan atau sebab hubungan yang bermanfaat bagi hamba. Kalau dia menjadikan hubungannya, kekagumannya kepada seseorang karena dalam rangka menguatkan sikapnya, ya, meneladani dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengikuti tokoh dengan dalil yang dipegang oleh tokoh tersebut. Ketika orang yang dikaguminya atau ulama yang diikutinya berpegang teguh dengan sunnah, maka dia membelahnya. Kalau dia menyelisihi sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia meninggalkan pendapat siapapun ketika bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falatan falayan fa'uhu ghairuha, maka tidak bermanfaat selain dari hubungan atau nisbah ini di negeri yang kita jalani, di tiga negeri yang kita jalani, yaitu negeri dunia, ya, negeri atau alam barzakh, di tiga alam, alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Ya, negeri tempat kita menetap. Tidak akan bermanfaat kecuali hubungan yang dibangun dalam upaya untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fala qawama lahu wala aisha wala na'ima wala falaha illa bihadhihi nisbati wa hiya sababul wasilu bainal 'abdi wa bainallah. Maka tidak ada kelurusan, tidak ada kehidupan yang indah, tidak ada kenikmatan, tidak ada keberuntungan yang dirasakan oleh hamba kecuali dengan nisbah hubungan seperti ini. Kecuali dengan nisbah yang dilandasi untuk mengikuti ketaatan kepada Allah ini. Wahia sabab dan nisbah inilah yang merupakan sebab yang menghubungkan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah satu-satunya sebab yang bisa benar-benar menghubungkan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi semua hubungan yang lain tidak akan bermanfaat kalau tidak didasari dengan upaya untuk memurnikan penghambaan diri kepada Allah. Oleh karena itulah kita mengikuti manusia juga dasarnya adalah untuk ini. Kenapa kita mengikuti para ulama ahlus sunnah wal jamaah? Karena mereka yang berpegang teguh dengan dalil. Kenapa selalu kita menukil ucapan mereka? Karena mereka yang berbicara sesuai dengan dalil, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Inilah kecintaan karena Allah yang akan bermanfaat pada hari kiamat nanti, yang akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi sebab keselamatan bagi kita ketika semua hubungan-hubungan manusia terputus disebabkan hubungan mereka tidak dibangun di atas sesuatu yang menjadi sebab kenikmatan yang kekal abadi di akhirat nanti. Walaqad ahsanal qailu haitsu qal. Sungguh sangat indah ucapan seorang penyair Arab yang mengatakan tentang hal ini dalam sebuah bait syair, kata Imam Ibnu Qayyim di sini dibawakan, "Idza taqatta'a al-waslu bainahum falil muhibbina hablun ghairu munqati'." Falil muhibbina hablun ghairu munqati'i wa in tasadda'a shamlul wasli falil muhibbina shamlun ghairu munsada'i. Jika telah terputus hubungan di antara mereka manusia, maka orang-orang yang saling mencintai punya ikatan yang tidak akan terputus. Dan ketika telah hancur, ya, dan jika telah hancur kesatuan orang-orang yang punya hubungan pada hari kiamat nanti, maka orang-orang yang saling mencintai punya kesatuan yang tidak akan hancur selamanya. Masya Allah, inilah hubungan yang dibangun di atas cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, cinta karena upaya untuk memurnikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai manusia karena dalil yang dipegangnya, mengikuti, mempertahankan pendapat karena berpegang dengan dasar, ya, landasan pendapat tersebut, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan hubungan kita dengan manusia dibangun di atas, ya, dilandasi dengan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala dan cinta karena berpegang teguh dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah hubungan yang tidak akan terputus, inilah yang bermanfaat bagi hamba di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus ingat, ya, kenapa pembahasan tentang berpegang teguh dengan dua kalimat syahadat ini merupakan pembahasan yang paling penting dalam urusan agama kita. Ini bukan pembahasan yang sepele, ya. Kalau tauhid adalah dasar utama agama kita, memurnikan ibadah, penghambaan diri kepada Allah semata-mata, menjauhi perbuatan syirik, maka demikian pula memurnikan ketaatan kepada Rasulullah SAW adalah landasan utama agama kita. Menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan yang diada-adakan, ini merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari dasar Islam kita. Karena hubungan antara dua kalimat syahadat itu sangat jelas. Dan cara pelaksanaannya juga dari Allah, sesuai dengan kecintaan dan keridhaan Allah. Itulah yang dipraktekkan dan dicontohkan dengan sempurna oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya tidak cukup seseorang itu hanya mengatakan dia ingin memurnikan ibadah kepada Allah semata-mata, tapi ibadahnya dilakukan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang diciptakan oleh dirinya atau para pimpinannya, tokoh-tokoh yang dikaguminya. Tidak, harus Allah yang menentukannya. Karena ibadah itu harus sesuai dengan keridhaan dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kemarin kita telah terangkan berkali-kali. Ya, juga telah kita nukilkan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah waktu kita membahas kitab Al-Ubudiyah, Jima'uddin Aslan, terkumpulnya agama ini dalam dua landasan utama. Alla na'buda illallah. Yang pertama, kita tidak boleh beribadah, tidak boleh menghambakan diri kecuali kepada Allah semata-mata. Dan yang kedua, wala na'buduhu illa bima syara', la na'buduhu bil bid'ah. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang ditentukannya, yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya alaihissalatu wassalam. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan perkara-perkara bid'ah, hal-hal yang diada-adakan. Ini masalah yang berhubungan dengan landasan Islam kita, ya, berhubungan dengan prinsip dasar Islam kita yang harus kita pegang teguh dengan sekuat-kuatnya. Nah, makanya inilah yang akan bermanfaat. Karena ini berhubungan dengan landasan akidah yang menjadikan hubungan manusia itu satu sama lainnya kekal. Dan bermanfaat di akhirat nanti ketika hubungan-hubungan yang lain terputus karena tidak dilandasi dengan pertimbangan menguatkan keyakinan dasar Islam ini. Taib. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wal maksud, kesimpulannya atau tujuan dari pembahasan ini, anna Allah subhanahu yaqta'u yawmal qiyamatil asbaba wal 'alaq wal wasalati allati kanat bainal khalqi fid dunya kullaha allati kanat bainal khalqi fid dunya kulliha ya kullaha wala yabqa illa sababul wal waslatu allati bainal 'abdi wa bainallahi faqat wa huwa sababul 'ubudiyyatil mahdhati allati la wujuda wala tahaqquqa illa bitajridi mutaba'atir rasuli mutaba'atir rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala akan pada hari kiamat nanti akan memutuskan semua hubungan, semua sebab, semua keterikatan dan semua hubungan yang ada di antara manusia satu sama lainnya sewaktu di dunia, semua hubungan. Dan tidak ada yang tersisa kecuali sebab dan hubungan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kecuali yang ada hubungannya dengan upaya memurnikan ketaatan kepada Allah, peribadatan kepada Allah. Inilah hubungan atau sebab hubungan al-ubudiyah, penghambaan diri yang murni kepada Allah semata-mata, yang ini tidak akan bisa diwujudkan, tidak akan bisa direalisasikan, kecuali dengan memurnikan ketaatan kita, keikutan kita kepada para rasul alaihimussalatu wassalam. Tidak akan bisa kita beribadah kepada Allah dengan benar kecuali semata-mata mengikuti ya petunjuk para nabi dan para rasul dalam ucapan perbuatan lahir dan batin mereka. Ya, para rasul alaihimussalatu wassalam, idh hadhil ubudiyatu innama ja'at an ala alsinatihim wa ma'urifat illa bihim wala sabila ilaiha illa bimutaba'atihim. Karena penghambaan diri kepada Allah, hanyalah kita kenal, hanyalah diterangkan melalui lisan para nabi dan para rasul. Dan tidak kita kenal kecuali dengan petunjuk yang dibawa oleh para rasul. Serta tidak ada jalan untuk bisa mewujudkannya, bisa beribadah dengan benar kepada Allah, kecuali dengan mengikuti contoh mereka, para rasul alaihimussalatu wassalam. Wa qad qala ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan-amalan yang mereka amalkan sewaktu di dunia, maka kami jadikan seperti debu-debu yang berhamburan. Inilah nasib amal yang tidak dijadikan landasannya adalah karena memurnikan peribadatan kepada Allah dan tidak dijadikan pengambilannya adalah dengan mengikuti contoh dan petunjuk para nabi dan para rasul alaihi musallatu wassalam. Jamaah sekalian rahimakumullah, ibadah tidak akan bisa kita wujudkan tanpa mengikuti para nabi dan para rasul alaihi musallatu wassalam. Makanya orang yang mengingkari sunnah berarti dia mengingkari Al-Quran. Bagaimana dia akan bisa beribadah kepada Allah sementara para nabi dan para rasul diutus oleh Allah tugasnya untuk menyerukan. Pertama, ani'budullaha wajtanibut tagut. Sembahlah kalian kepada Allah semata-mata dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kemudian mereka mencontohkan ibadah yang sesuai dengan keridhaan Allah. Contoh mereka lah yang menjadi ukuran. Amal yang sesuai dengan keridhaan Allah atau amal yang tidak sesuai dengan kecintaan dan keridhaannya. Makanya para nabi dan para rasul mengatakan, seperti ucapannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, "An'budullaha wattaquhu wa ati'un." Wahai manusia, hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata. Bertakwa kepadanya dan taatlah kepadaku. Peribadatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah harus ditempuh dengan apa? Ati'un, taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang membawa sebaik-baik contoh. Dan dengan tujuan inilah mereka diutus agar bisa menjelaskan dan mencontohkan kepada manusia hal-hal yang sesuai dengan keridhaan dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Waji'tukum bi'ayatim min rabbikum fattakullaha wa ati'un. Ini ucapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dalam surat Al-Imran. Dan aku datang kepada kalian wahai Bani Israel dengan membawa tanda kekuasaan Allah, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya jalan untuk bisa mewujudkan kecintaan, penghambaan kepada Allah yang benar. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin meraih kecintaan Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Inilah hakikat dari penghambaan diri yang sesungguhnya, penghambaan diri yang benar. Makanya dua kalimat syahadat, landasan utama Islam yang tidak bisa terpisahkan, punya hubungan yang sangat erat dalam upaya untuk memurnikan pendekatan diri manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM. Rahimakumullah. Ayat yang dibawakan oleh beliau di sini, surat Al-Furqan ayat 23, menyebutkan tentang keadaan atau nasibnya amal-amal perbuatan yang dikerjakan tanpa landasan tadi. Sebanyak apapun Allah jadikan hanya seperti debu-debu yang berhamburan. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, ya, jadi ayat tadi, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amal-amal yang mereka kerjakan di dunia, kemudian kami jadikan hanya seperti debu-debu yang berhamburan. Tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim menjelaskan rahimahullah ta'ala, فَهَذِهِ الْأَعْمَالُ الَّتِي كَانَتْ فِي الدُّنْيَا ala ghairi sunnati rusulihi wa tariqatihim wa li ghairi wajhihi yaj'aluha Allahu haba'an manthura wa la yantafi'u minha sahibuha bi syai'in asla. Lihat, inilah amal-amal yang dikerjakan manusia di dunia yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, tidak mengikuti jalan mereka, dan juga bukan mengharapkan wajah Allah. Ini salah satu dua sebab. Salah satunya akan menjadikan amal seperti ini banyak tapi tidak bermanfaat sama sekali. Tidak mengikuti sunnah Rasul, tidak berada di atas jalan mereka, tidak mengikuti petunjuk mereka, dan tidak ditujukan untuk mengharapkan wajah Allah. Tidak ikhlas dan tidak ittiba. Tidak diamalkan karena ikhlas, karena Allah semata-mata, juga tidak mengikuti petunjuk dan contoh para Rasul alaihi salatu wassalam. Yaj'aluhallahu haba'an manthura, Allah akan jadikan hanya seperti debu-debu yang berhamburan dan tidak akan memberikan manfaat kepada pelakunya sama sekali, sedikit pun sama sekali tidak ada manfaatnya. Wa hadza min a'dhamil hasarati 'alal 'abdi yaumal qiyamah, dan ini adalah sebesar-besar kerugian bagi seorang hamba pada hari kiamat. Bayangkan dia sudah mengharapkan amalnya yang banyak bisa memberi manfaat sama dia, menghabiskan umurnya, bahkan menghabiskan hartanya. Tapi karena amalnya tersebut tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya mengikuti pendapat yang tanpa dalil, akhirnya tertolak. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari amal-amal tersebut. Ini seperti yang disebutkan di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Tampaklah di hadapan mereka balasan dari sisi Allah yang sebelumnya tidak mereka perhitungkan. Dikira amal tersebut bermanfaat, tapi ternyata tidak bermanfaat. Makanya dikatakan ini termasuk sebesar-besar kerugian bagi seorang hamba pada hari kiamat. An yara sa'yahu kullahu dha'ian lam yantafi' minha bi syai' wa huwa ahwaju ma kana al-'amilu ila 'amalihi wa qad sa'ada ahlu sa'yin nafi'i bi sa'yihim. Yaitu ketika seorang hamba ini melihat semua usahanya sia-sia, tidak bermanfaat baginya sedikit pun, padahal saat itu adalah seorang yang beramal sedang membutuhkan amalnya, sedang sangat membutuhkan amalnya untuk dapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk menyelamatkan dia dari kebinasaan yang abadi. Dan sungguh beruntunglah orang-orang yang melakukan usaha yang bermanfaat, ya, dengan sebab usahanya dia akan mendapatkan manfaat keselamatan di akhirat nanti dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini sebabnya kenapa kita perhatian terhadap kemurnian dan kebenaran amal kita di dunia. Inilah sebabnya orang yang paham ilmu agama, seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, perhatian mereka terhadap kualitas amal itu lebih besar daripada sekedar memperbanyak kuantitasnya. Kalau orang tidak berilmu, dia cuma pertimbangan yang penting banyak. Yang penting rame. Yang penting kelihatan luar biasa. Ya, dia menyangka ini adalah sesuatu yang akan bernilai di hadapan Allah. Adapun orang yang paham agama, dia tahu ada kualitas amal. Ada yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang bermanfaat akan, dan juga ada amal yang tertolak sia-sia seperti debu-debu yang berhamburan. Mereka paham makna firman Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik kualitas amalnya, yang paling ikhlas dan paling benar, yakni sesuai dengan petunjuk yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah amal yang meskipun sedikit, nilainya besar. Apalagi kalau dikerjakan banyak, benar, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka tentu keutamaannya semakin besar dan menjadikan kedudukan hamba ini semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja dan Roja TV dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM, rahimakumullah. Inilah keadaan orang-orang yang mengikuti tokoh-tokoh atau pimpinan-pimpinan dalam urusan agama yang dikaguminya, tapi ternyata hal tersebut tidak memberikan manfaat karena mereka tidak mengikuti dengan dalil. Tidak menjadikan sebab keikutannya adalah karena ingin meniatkan memurnikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mencari sebab-sebab yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum, insyaallah ya kajian di pagi hari ini ya kita cukupkan sampai di sini. Karena akan ada pembahasan juga nanti insya Allah kita bawakan di kesempatan berikutnya tentang pengikut-pengikut yang akan berbahagia di dunia dan di akhirat karena mereka mengikuti manusia dalam rangka untuk ya menjadikannya sebagai sebab agar mereka mengenal petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjadikannya sebagai sebab agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan mengikuti bimbingan mereka yang sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Insya Allah ini kita akan bahas di kesempatan pekan depan, di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita bahas di kesempatan pagi hari ini bermanfaat. kita masih berikan kesempatan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin antum sampaikan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Demikianlah kami cukupkan kajian di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, barakallahu fikum. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada al-ustaz yang telah menyampaikan materi yang penuh manfaat di pagi hari ini. Ikhwatul Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami di telepon 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang saya sampaikan. Silakan di kesempatan pertama kami coba sapa dari penelpon 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ini dari Sunda. Ini Ustaz, saya ini kan takut sekali. Pokoknya. Halo Ibu, mohon maaf kualitas suaranya kurang baik Ibu. Mungkin dikecilkan volume radio atau TV-nya atau agak jauh dari radio TV monitornya. Silakan diulang kembali Ibu. Sekarang sudah. Ya, silakan coba lagi, Bu. Ya, begini Ustaz, kalau saya ini kan gini. Kalau anak saya sakit itu, saya ini enggak bisa ke dokter. Cuman saya baca Al-Qur'an, ya, itu baca Al-Fatihah. Saya lantaran itu saya kasih punya kayu putih. Itu apa itu sudah betul? Gitu. Saya cuma hanya minta sama Allah. Iya. Iya. Baik, itu saja Ibu. Nah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu di yang bertanya tadi. Bisa menyimak dengan baik Ustaz, silakan. Enggak usah. Ini aja. Bisa diulang pertanyaannya ya. Tadi kurang jelas ya. Karena suaranya timbul tenggelam, maaf. Ya, baik. Pertanyaan dari Ibu tadi intinya adalah bahwa apabila anak beliau sakit, maka beliau tidak bawa ke dokter, tetapi beliau bacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, surat Al-Fatihah, dan berharap Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sakit anak tersebut. So, apakah hal ini diperbolehkan? Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya serta kita semua dalam kebaikan. Ya, pertanyaannya tadi ketika anaknya sakit dia tidak membawa ke dokter tapi dia membacakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjadikannya sebagai sebab kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang diperbolehkan? Jawabannya, ya Al-Qur'an adalah sebagai syifa. Ya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan pada Al-Qur'an itu sesuatu yang merupakan pengobatan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka jawabannya ini diperbolehkan. Ya, meskipun ini juga tidak menjadikan kita meninggalkan pengobatan yang lain dari sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Ya, kita berobat ya dengan bacaan Al-Qur'an atau dengan pengobatan yang sesuai dengan tibun nabawi, pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan pengobatan dari dokter yang memang ahli, ya, itu diperbolehkan dalam Islam. Termasuk hal yang hukumnya ya, diperselisihkan oleh para ulama, dan pendapat yang terkuat adalah yang mengatakan berobat itu hukumnya ya selama kita bergantungnya kepada Allah, kita cuma jadikan sebagai sebab dan obat itu benar, hukumnya adalah dianjurkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu min da'in illa wa anzalalahu dawa, alimahu man alimahu, jahilahu wa jahilahu man jahilahu." Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya penawarnya atau penyembuhnya. Itu akan diketahui oleh orang yang mengetahui dan akan tidak diketahui oleh orang yang tidak diketahuinya. Ya, ini ada orang yang ahli dalam masalah pengobatan, dalam masalah yang berhubungan dengan penyakit. Kalau seandainya kita berobat, ya, kita ada anak kita sakit, kita bacakan Al-Quran, kita dahulukan misalnya obat-obat yang memang mungkin tradisional atau dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan sakit anak tersebut kita gunakan, maka ini baik. Tapi begitu pula kalau kita pengen datang ke dokter, misalnya kita ada biaya untuk, tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang yang pertama kali kita harusnya dahulukan sebelum berobat apapun adalah minta kepada Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah asy-syafi, penyembuh. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ini kata ucapan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam Al-Quran. Dan kalau sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Jadi minta dulu kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Membacakan ayat-ayat Al-Quran juga. Ya, merupakan sebab kesembuhan. Setelah itu kita lakukan obat yang lain. Tidak mengapa, sesuai dengan kemampuan kita. Maka ini adalah yang disyariatkan di dalam Islam. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian ibu yang bertanya pertanyaan via telepon tadi. Silakan di kesempatan kedua, masih dari penelpon 0218236543. Kami coba sapa kembali untuk Anda. Silakan. Silakan. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana Pak? Bapak Yanto dari Mandor. Salah. Pak Yanto, silakan. Ini Ustaz, saya mau bertanya tentang sholat, kan sholat tarawih, apakah kita setelah melakukan sholat tarawih, malamnya kita melakukan qiyamul lail lagi? Iya, baik. Itu saja Bapak? Iya Ustaz. Baik. Terima kasih Pak interaksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz, bahasan fikih. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak tadi ya, tentang masalah orang yang telah melaksanakan sholat tarawih bersama imam, maksudnya berjamaah di masjid, apakah dia melaksanakan qiyamul lail lagi? Maka jawabannya ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik untuk kita lakukan. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan ma zada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rak'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah ketika salat malam di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ini yang terbaik, meskipun mayoritas dari para ulama membolehkan lebih daripada itu. Misalnya kita mau salat qiyamul lail lagi, ada yang memperbolehkan. Tapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, kalau kita sudah melaksanakan 11 rakaat, maka itulah sudah kita laksanakan bersama imam sampai selesai dengan witirnya 11 rakaat, maka itulah yang kita cukupkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan yang lebih dari 11 rakaat. Taib. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalau begitu bagaimana ketika saya telah mau bangun di malam hari, apa yang saya harus lakukan? Masya Allah, banyak yang bisa kita kerjakan. Kita bisa baca Al-Qur'an, berzikir, beristighfar kepada Allah. Misalnya kita bangun sambil menunggu waktu sahur, kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang alhamdulillah banyak. Sebagian dari para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu melaksanakan salat beberapa malam, salat tarawih bersama mereka, ada yang bertanya setelah selesai salat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya engkau menjadikan tambahan salat bagi kami di malam hari ini." Ya. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya barang siapa yang salat bersama imam sampai imam selesai, maka dituliskan baginya pahala seperti salat semalam suntuk. Pahalanya seperti salat semalam suntuk orang yang melaksanakan salat tarawih berjamaah bersama imam. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Makanya ini cukup. Kalau kita melaksanakan salat berjamaah bersama imam sampai selesai, maka itu menjadi sebab kita dituliskan bagi kita salat sampai semalam suntuk nilai pahala dan keutamaannya, yang ini tentu merupakan keutamaan yang besar. Jadi bagi kita yang bangun tengah malam masih bisa melaksanakan ibadah yang lain. Alhamdulillah, kita ingin melaksanakan misalnya berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, atau mungkin salat sunnah yang lain. Kita punya salat sunnah, apa ini, istikharah misalnya, kita bangun setelah berwudu, kita ingin salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Banyak hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu kita di malam hari dengan hal yang bermanfaat insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Pak Heru di Kampung Timur, Merauke, Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita sama-sama mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Yang jadi pertanyaan Ustaz, dosa seperti apakah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah seluruh dosa yang di sana ada dosa kepada manusia yang lain, kemudian dosa kepada alam sekitar, hewan dan lain-lainnya yang dilakukan oleh seorang hamba, apakah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika hamba tersebut bertaubat? Mohon nasihat dan petunjuknya. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Bapak yang ada di Merauke. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, melindungi dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk kita semua juga. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, dan Dia sendiri yang berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ini berlaku bagi orang yang bertobat. Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, maka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dialah yang menjadikan rahmatnya mendahului kemurkaannya. Di dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mendahului, dalam riwayat lain, taglibu, mengalahkan kemurkaanku. Oleh karena itu, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang sungguh-sungguh kembali dan bertobat kepadanya, ini berlaku untuk semua dosa. Sampai pun orang itu berbuat perbuatan kufur atau perbuatan syirik, kalau dia sungguh-sungguh bertobat, minta ampun kepada Allah, maka Allah menerima tobatnya. Nah sekarang, ketika ada ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang syirik tidak diampuni oleh Allah, ini bagi orang yang meninggal tanpa bertobat. Ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni orang yang menyekutukannya berbuat syirik, dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya orang yang meninggal dunia berbuat syirik atau berbuat kekufuran, membatalkan Islamnya, kalau dia tidak bertobat, maka tidak akan diampuni. Gugur semua amal-amalnya, hancur semua perbuatan-perbuatannya, dan dia tempatnya kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun pelaku dosa lain, dosa besar atau dosa kecil yang belum bertobat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia ya, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, maka diampuni dengan berbagai macam sebab. Bisa jadi Allah langsung mengampuninya, atau timbangan amalnya yang baik ternyata lebih banyak, atau banyak pengampunan, sebab-sebab pengampunan yang lain, syafaat yang diizinkan oleh Allah dan yang lainnya. Kalaupun misalnya Allah tidak mengampuni, dia diazab, maka tidak kekal di dalam neraka. Ini namanya tahtal masyiah. Ya, kalaupun dia diazab karena dosa tersebut, maka setelah dosanya dibersihkan, dia akan dimasukkan ke dalam surga selama dia masih memiliki iman di dalam hatinya. Itulah dosa yang perbuatan syirik dan selain perbuatan syirik. Baik, tadi ada yang ditanyakan sehubungan dengan dosa yang kita lakukan dengan makhluk lain. Ya, kalau berhubungan dengan makhluk lain, karena ini berhubungan dengan hak-hak orang lain, maka tentu saja ketika misalnya orang berbuat dosa, na'udzubillah min dzalik, melakukan pelanggaran terhadap hak manusia, maka di sini ada beberapa pihak yang perlu diselesaikan permasalahannya. Pertama terus tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini dosa, melanggar hukum Allah. Allah Maha Pengampun. Kalau kita sungguh-sungguh mohon ampun, maka Allah ampuni. Ya. Kepada orang yang kita langgar haknya, ini kita harus kembalikan kepadanya. Kita harus minta maaf, minta dihalalkan. Karena ini berhubungan dengan hak manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk minta maaf kepada manusia. Adapun yang berhubungan dengan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha luas, maha besar. Belum tentu manusia ini memaafkan kesalahan kita padanya. Ini yang nanti akan bisa menjadi sebab kita dituntut pada hari kiamat. Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kesungguhan hamba. Kalau dia bersungguh-sungguh untuk bertobat dan sudah mengusahakan misalnya minta maaf, ternyata misalnya orang yang dia pernah sakiti tidak mau memaafkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui kesungguhannya. Dengan taufiknya, dia akan menolong hamba ini untuk mendapatkan sebab agar bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Yang jelas, kalau berhubungan dengan hak orang lain, tentu kita harus kembalikan hak orang tersebut, karena ini berhubungan dengan pihak yang kita butuh untuk meminta penghalalannya dari kesalahan yang kita lakukan. Adapun yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita minta ampun dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, barakallahu fikum. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat dari Yal Ustadz. Selanjutnya masih dari pesan singkat kami angkat kembali dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya, apa yang harus dilakukan apabila orang tua melarang kita untuk mendatangi kajian-kajian Islam dan bahkan dilarang untuk menghafal Al-Quran, dan orang tua tersebut menyebutkan bahwa tidak usahlah seperti halnya ustadz-ustadz yang memiliki pemahaman ilmu agama. Mohon penjelasan dan nasihatnya, jazakallahu khairan ustadz. Ya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kebaikan bagi beliau yang bertanya dan merubah sikap-sikap buruk ini. Ya, keinginan orang tua tadi kita tidak tahu latar belakangnya. Mungkin dia pernah punya trauma atau punya kesalahpahaman di masa lalu, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Yang jelas keinginan ini bukanlah keinginan yang benar, bukanlah keinginan yang harus kita taati kepada orang tua. Ya, ini jelas-jelas merupakan maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf, kata Rasulullah SAW. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah, karena ketaatan itu cuma dalam perkara yang baik saja, perkara yang benar saja. Tapi ketika orang tua melarang, tentu kita hadapi dengan benar, tidak boleh juga kita melawan atau mengucapkan kata-kata yang kasar. Tetap kita berusaha mendekati mereka dengan cara yang baik, memahamkan mereka tentang kesalahan pemahamannya, pahamkan kepada mereka bahwa pemahaman agama yang benar justru membuat kita semakin taat kepada mereka, semakin baik beragama, semakin sopan kepada orang tua. Sampaikan kepada mereka, karena dalam agama diajarkan kebaikan-kebaikan, diajarkan untuk taat dan berbakti kepada orang tua, ya. Katakan seandainya ya kita tidak mengenal agama, maka kita tidak akan menyampaikan cara yang lemah lembut seperti ini kepada orang tua kita. Ala kulli hal, kita tetap terus bersabar menjelaskan kepada mereka, menasihati mereka. Adapun masalah larangan mereka untuk kita bisa mengikuti kajian atau membaca Al-Qur'an, kita hadapi dengan cara yang baik. Ya. Kalau mereka tidak menyukai kita keluar misalnya mengikuti kajian, kita katakan misalnya kita ingin pergi ke rumah teman, dan kita lakukan betul-betul ke rumah teman kita, baru kita pergi ke tempat kajian. Dengan bahasa-bahasa seperti ini, asal tidak terkandung kebohongan di dalamnya, maka bisa kita lakukan kebaikan tersebut, karena hal yang seperti ini diwajibkan dalam agama, dan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pula nanti kajian-kajian juga bisa kita dengarkan di rumah kita ketika orang tua tidak mengetahuinya. Kita dengarkan rekaman atau hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini sekaligus kita doakan orang tua dan usaha terus menasehatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk berubah dari pemikiran mereka yang salah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali dari penelpon. Untuk Anda yang bertanya, masih kami buka di 0218236543. Silakan kami coba sapa. Naam. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya, saya mau nanya. Kalau zikir dari sholat wajib dengan zikir sholat sunnah itu bedanya bagaimana? Zikir setelah sholat maksudnya ya, Ibu ya? Sholat wajib, iya. Sama zikir sholat sunnah sama apa enggak? Terus kapan waktunya kita berdoa mengangkat tangan? Kan saya dengar dari Roja itu kalau zikir setelah sholat wajib itu kan cukup apa? Subhanallah, alhamdulillah 33 kali itu ya. Terus enggak mengangkat tangan. Bedanya bagaimana gitu? Tolong jelaskan, saya belum paham. Baik. Kita baik, Ibu. Mengangkat tangan mohon doa pengampunan itu. Kapan gitu? Iya, baik Ibu. Iya, terima kasih. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiikum, pertanyaan bermanfaat dari Ibu ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan taufiknya bagi beliau dan kepada kita semua untuk selalu tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berzikir, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaan tadi masalah zikir untuk salat wajib dan salat sunnah. Kalau maksudnya itu zikir dalam salatnya, maka hukum asalnya sama, zikir dalam salat, bacaan-bacaan yang dalam salat, salat sunnah dan salat wajib itu sama. Selama tidak ada dalil yang membedakannya, hukum asalnya tata cara pelaksanaan sholat yang wajib sama sholat yang sunnah itu sama. Kecuali kalau ada dalil yang membedakannya. Adapun maksudnya, kalau maksudnya adalah zikir setelah selesai sholat, maka zikir setelah selesai sholat, itu yang dibaca, zikir-zikir yang disyariatkan cuma disyariatkan setelah sholat wajib. Adapun setelah sholat sunnah tidak ada zikir. Ya, tidak ada zikir seperti yang kita baca setelah sholat wajib. Itu yang pernah kami tanyakan kepada beberapa masyayikh dan dijawab seperti itu. Ya, jadi zikir-zikir yang disyariatkan, bacaan subhanallah 33 kali dan seterusnya, istighfar, kemudian Allahumma antas salam, dan seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih itu adalah berlaku setelah melaksanakan sholat wajib. Ya, adapun setelah sholat-sholat sunnah, tidak ada zikir tersebut. Cuma kalau kita ingin berdoa setelah sholat sunnah misalnya, boleh kita mengangkat tangan, karena doa boleh kita lakukan kapan saja. Adapun setelah sholat wajib, yang harus kita lakukan adalah berzikir kepada Allah. Waktu berdoa kapan? Waktu berdoa itu kita lakukan yang paling baik adalah dalam sholat kita. Sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi kalau ingin istighfar, sebaik-baik yang kita lakukan dalam sholat kita. Kapan waktunya? Yaitu di dua tempat yang kita diperintahkan secara khusus untuk memperbanyak doa waktu itu. Ketika sujud, dan ini berlaku di semua sujud. Sujud yang pertama, kedua, sampai yang terakhir. Dan setelah kita membaca ya tahiyat dan salawat. Ya, utamanya sebelum kita salam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan juga secara khusus, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a ajabahu ilai." Kemudian hamba ini memilih doa yang paling disukainya ketika itu, setelah dia membaca salawat, ya, tahiyat, tasyahud dan salawat, maka dia membaca doa di waktu itu. Di waktu sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan memperbanyak doa. "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru du'a'a fihi." Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu doa yang kita perbanyak. Kalau seandainya kita ingin berdoa lagi setelah selesai sholat, itu banyak diantara para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim membolehkannya. Tapi kita selesaikan dulu zikir. Karena zikir itulah yang utama yang dituntunkan dalam sunnah Rasulullah SAW untuk kita baca setelah selesai sholat. Jadi kita baca dulu setelah istighfar, kita baca zikir-zikir yang disyariatkan. Kemudian ada juga bacaan di situ beberapa ayat Al-Quran, ayat kursi, kemudian tiga kul. Kemudian kita setelah membaca yang 33 tadi itu, setelah itu kalau kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat tangan juga diperbolehkan, karena doa di setiap saat itu diperbolehkan, itu diperbolehkan oleh yang saya katakan tadi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim dan para ulama, ya, selama kita tidak yakini itu bagian dari pelaksanaan setelah selesai sholat, ya, setelah kita berzikir, boleh kita membaca doa, kita mengangkat tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman tadi jangan sampai dilupakan, sebaik-baik doa itu adalah doa yang kita ucapkan di dalam sholat kita. Karena orang yang sedang sholat itu, kata Rasulullah SAW, "Innal musalliya yunaji rabbahu." Sesungguhnya orang yang sholat itu, dia sedang bermunajat, berkomunikasi, sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat yang paling tepat mengungkapkan permohonan kita adalah ketika kita sedang di dalam sholat. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Semoga bermanfaat untuk ibu tadi. Selanjutnya kami angkat dari pesan singkat kembali, dan ini yang terakhir, Ustaz. Ada pertanyaan yang datang dari pendengar kita di Kendari. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat dan penjelasannya bagaimanakah agar kita mendapatkan kualitas ibadah yang baik. Saya ulangi, Ustaz, apa saja yang harus dilakukan agar ibadah yang dilakukan bisa berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat dan penjelasannya, jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Kendari tentang bagaimanakah cara beribadah dengan kualitas yang baik atau meningkatkan kualitas ibadah supaya menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita katakan ini pertanyaan yang kita butuhkan semua. Ya. Belum tentu saya yang ditanya lebih bagus ibadah saya daripada beliau yang sedang bertanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang dijadikan ibadahnya berkualitas, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab kita meraih kedudukan yang mulia dan tinggi di sisinya. Taib. Tentu saja secara umum ibadah yang berkualitas seperti yang tadi kita sebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua adalah ibadah yang memenuhi kriteria ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kembali kepada kualitas ikhlas yang pertama. Dan ikhlas itu adalah buah yang termanis dari buah iman. Maka cara untuk memperbaiki ibadah pertama harus memperbaiki iman. Makanya belajar tentang iman dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memahami dan mengamalkannya. Karena Al-Quran diturunkan untuk menguatkan iman manusia, menyempurnakan ibadah mereka kepada Allah. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Ya, ada kitab yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang pohon iman. Bagaimana cara menumbuhkan pohon iman di hati agar membuahkan buah yang manis. Membuahkan ikhlas, membuahkan khusyuk, membuahkan semangat dalam beramal, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini buku yang sangat bermanfaat. Sudah pernah kita bahas juga di kajian di Rojak TV ini beberapa tahun yang lalu sampai kita baca kitabnya sampai selesai alhamdulillah. Mudah-mudahan ada rekamannya bisa didengarkan. Ya. Jadi memperbaiki ikhlas. Yang kedua, memperbaiki atau berusaha mempelajari ibadah kita agar sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita pahami rincian dalilnya, semakin kita pahami bagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih dalam setiap ibadah, ini akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Makanya ibadah ini perlu kita lakukan dan terus kita pelajari cara menyempurnakannya. Kita perlu pelajari, kita kaji kembali, dan kita praktekkan sedikit demi sedikit. Insya Allah dengan sebab ini akan memudahkan kita untuk menyempurnakan dan memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, inilah pertanyaan yang terakhir di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mengamalkan ibadah apalagi di bulan suci Ramadan yang merupakan bulan ibadah dilipat gandakan, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala juga diturunkan dengan berlimpah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan keutamaan dan keberkahan di bulan ini secara sempurna. Demikianlah kajian di kesempatan pagi hari ini kami cukupkan. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.